Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, walhamdulillah bitaufiqihi wa mannihi wa karamihi wa barrihi alaina jami'an. Dengan taufik dari Allah, anugerahnya, kedermawanannya dan kebaikannya kepada kita semua, kita pun hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ternilai sebagai amal ibadah di sisinya subhanahu wa ta'ala, amal ibadah yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Amin. Di hari ini kita kembali menyambung kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Mikrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam isi kitab atau menyambung apa yang telah kita baca dari kitab. Qala rahimahullahu taala, berkata beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya yang nafi' yang azim ini, yaitu Tajridut Tauhid Al-Mufid. Dan sungguh kita mendapatkan banyak keterangan, banyak pelajaran yang penting dan yang utama berkaitan dengan agama kita, secara khusus tentunya akidah kita, tauhid kita. Demikian masalah yang lain dalam prinsip iman dan pokok-pokok agama. Karena itu siapa yang membaca kitab ini, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Dan karenanya para ulama pun dari yang ada di zaman ini, dari ulama besar seperti Syekh Shalal Fauzan, Samahatu Syekh Shalal Fauzan, beliau mensyarah kitab ini dalam majlis ilmu para penuntut ilmu. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya dan bagaimana bermutunya kitab tersebut bagi para penuntut ilmu, dan tentunya kita juga termasuk darinya. Namun karena syarah beliau tentunya menambah isi kitab menjadi besar, kita hanya sekedar mengambil apa yang datang dari matan kitab. Dan mungkin sebagaimana seperti biasa kita sesekali menukil dari beliau hafizahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala, kita melanjutkan, manusia dalam dua pokok yang agung, ikhlas dan mutaba'ah, terbagi menjadi empat kelompok. Terbagi menjadi empat kelompok. Dan tentunya empat kelompok tersebut ada yang beruntung dan ada yang tentunya celaka. Kita berharap kita menjadi kelompok yang beruntung dalam keikhlasan dan mutaba'ah. Disebutkan yang pertama oleh beliau dan sudah kita dengarkan keterangannya sebahagiannya, yaitu kelompok yang pertama ahlul ikhlas wal mutabah. Ini sudah kita ambil keterangannya secara umum, namun tersisa keterangan dari beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu terakhir perkataan beliau, la yamlikuna dharra wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kelompok ini, yaitu mereka yang dikatakan ahlul ikhlas wal mutaba'ah, mereka tidak tergantung dan terikat dengan makhluk. Mereka hanya tergantung dan terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau mau digambarkan hubungan mereka dengan hamba-hamba Allah, mereka melihat hamba-hamba Allah ini seperti para penghuni kubur yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada yang hidup. Karena itu yang hidup tidak bergantung kepada apa yang ada di dalam kubur. Karena yang di dalam kubur tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kehidupan, kematian, tidak bisa menolak mudarat kepada yang masih hidup. Sehingga mereka dicontohkan oleh beliau rahimahullah seperti ini, ahlul ikhlas. Tidak ada ketergantungan, tidak ada keterikatan sama sekali. Qala rahimahullah, fa innahu la yu'amilu ahadan minal khalqi illa li jahlihi billahi ta'ala wa jahlihi bil khalqi. Mereka ini, yaitu ahlul ikhlas dan mutaba'ah, mereka tidak cenderung kepada makhluk sehingga siapa yang cenderung kepada makhluk didapatkan pada mereka karena dia jahilnya, tidak mengertinya tentang Allah dan tidak mengertinya tentang makhluk. Jadi kalau seorang ahlul ikhlas wal mutaba'ah, dia mengerti Allah sehingga dia hanya membutuhkan Allah. Dia mengerti makhluk sehingga dia tidak butuh kepada makhluk. Tetapi kalau dia bukan ahlul ikhlas wal mutaba'ah, dia cenderung kepada makhluk, meninggalkan Allah, seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Wallahul musta'an. Karenanya siapa yang tidak ikhlas dan siapa yang bukan ahli ikhlas wal mutaba'ah, dia berusaha mencari apa yang ada di sisi makhluk. dia berusaha mencari apa yang ada di sisi makhluk. Dari kedudukan, dari tempat, posisi, dari pujian, dari sanjungan, dari makhluk. Karena dia butuh kepada makhluk. Berkata beliau, Al-Imam Samahatu Syekh Shalal Fauzan, "Faman kana hammuhu an-nas madahuhu aw dhammuhu fa hadha min jahlihi billah wa jahlihi bil khalqi. Jahluhu atau jahlihi billahi wa annahu alladhi yajibu ay yukhsha wa yuttaqa wa yuta'. Wa jahlihi bil khalqi. لأنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا." Siapa yang dia kecenderungannya dan keinginannya mendapatkan apa yang ada di sisi manusia, dari pujian, dari sanjungan, dia berharap dari manusia pujian dan sanjungan, dan dia khawatir dicela oleh manusia kalau dia melakukan apa yang itu diperintahkan oleh Allah, apa yang itu merupakan agama, atau apa yang itu merupakan prinsip agama. Dia khawatir kalau dia jalani dicela oleh manusia, sehingga dia meninggalkan agama dan yang lainnya dari perkara-perkara agama. Karena dia khawatir dicela manusia, dia berharap pujian manusia agar dia dikatakan orang yang bisa menerima keadaan-keadaan manusia walaupun menyelisih agama, walaupun menentang Allah, walaupun tidak sesuai dengan Rasulullah. Fahadha min jahlihi billah, maka orang ini nampak bodohnya dia, tidak mengertinya dia, tidak fahamnya dia terhadap Allah. Jadi kalau dia berharap dia dipuji oleh manusia, dia berharap dia disanjung oleh manusia, dan juga dia takut dicaci, dicela oleh manusia karena prinsip yang benar, karena berjalan di atas jalan yang benar, ini dia tidak faham terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lebih mengedepankan manusia daripada siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia tidak faham terhadap makhluk. Tidak faham, tidak mengerti terhadap makhluk. Dia tidak faham terhadap Allah, yang bahwasanya dia Allah, dialah yang wajib dan mesti untuk dikhawatirkan, ditakuti, dan ditaati. Dia jahil, dia tidak mengerti dengan makhluk, karena makhluk mereka ini tidak memiliki kemanfaatan, tidak dapat menolak kemudaratan, dan tidak dapat mematikan, tidak dapat menghidupkan, tidak dapat membangkitkan. Kalau dia mengerti tentang Allah, dia tidak butuh kepada makhluk. Tidak ada harapan kepada makhluk. Ngapain berharap dengan makhluk? Kenapa dia butuh dengan makhluk? Jangankan makhluk itu, dari orang yang lain yang tidak ada hubungan nasab keturunan dengannya, yang ada nasab hubungan keturunan dengannya, mungkin dari orang tuanya ke atas, atau dari anaknya ke bawah, hubungannya sekedar bahwa mereka adalah orang yang punya nasab, tapi dia tidak butuh kalau itu berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan ketawakalannya, ibadahnya, imannya, dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang pantas untuk dikhawatirkan, ditakutkan ditakutkan azabnya, dan ditaati tentunya perintahnya. Makhluk semuanya tidak akan memberikan manfaat dan mudarat padanya, jangankan orang lain. Tadi sudah disebutkan orang yang terdekat dengan dia, anaknya, orang tuanya tidak akan memberikan manfaat dengannya. Pernah Rasulullah, dan ini sudah kita sering sampaikan, memberitahu Fatimah bintu Muhammad bahwa engkau Fatimah nanti di hari kemudian tidak ada hubungannya, artinya tidak ada keistimewaannya dalam hisab amal, dalam hisab amal dengan saya bapakmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah manusia termulia, Fatimah dari nasab termulia. Keadaannya seperti ini, maka bagaimana dengan yang lainnya? Sehingga ahlul ikhlas, dia hanya berharap Allah. Dia tidak berharap makhluk. Dia dipuji ataupun tidak, tidak ada masalah. Dia dibenci ataupun tidak, tidak ada masalah, selama dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap ridha. Dia takut, dia khawatir kepada Allah. Tetapi apabila Allah meridhoinya, mencintainya, maka dia pun ridha, dan itulah yang dia cari. Itulah yang dia harapkan. Pelajaran ini mesti kita camkan di dalam kalbu kita yang paling dalam, ya ikhwati. Karena sekian banyak kegiatan kehidupan kita hampir tidak luput ada kecondongan, ada pengharapan kepada makhluk, kepada manusia, atau kepada makhluk secara umum. Pengharapan yang seharusnya di situ kita berharap kepada Allah, tetapi kita tempatkan kepada makhluk. Sehingga kita pun menyelisih Allah, meninggalkan Allah, mengutamakan makhluk. Dari tabiat manusia, kami katakan ini tabiat manusia semua kita, menyenangi apabila memiliki teman, dia dari orang yang berkemampuan dalam segala hal, dan cenderungnya dalam masalah harta, atau mungkin dia memiliki kedudukan sehingga kita condong padanya, mendekati dia, berharap sesuatu darinya. Paling tidak keridhaannya, paling tidak pertemanannya, itu yang kita harapkan. Tetapi di sisi atau sebaliknya, orang yang seharusnya kita bergaul dengannya, berteman dengannya, dari ahlu taqwa, dari orang yang pantas untuk kita bersama dengannya, ahlul iman, ahlul khasyah, kita tinggalkan. Karena kita pikir kita tidak mendapatkan apa-apa dari dunia ketika bersamanya. Maka dari tabiat manusia seperti ini, maka camkanlah, ini tentunya akan menodai keikhlasan kita dan benarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Walaupun tentunya kita tidak memungkiri di antara saudara-saudara kita itu ada yang beriman, ada yang bertakwa, ada yang khasyah. Seperti sebagaimana Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, yang mereka jelas-jelas mereka orang-orang terhormat. Abu Bakar dan Umar, mereka orang-orang yang memiliki tentunya kedudukan di sisi manusia sebelum mereka berislam, dan bahkan mereka adalah orang yang memiliki dunia. Tidak menutup kemungkinan. Namun yang jadi masalah, sebagaimana tadi disebutkan, tabiat kita mengutamakan apa yang ada di sisi manusia, bukan apa yang ada di sisi Allah. Karena itu tabiat yang seperti ini harus kita singkirkan. Agar benarnya agama kita dan ibadah kita, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, tidak ada sama sekali ketergantungan kita, kecenderungan kita, harapan kita pada mereka. Sebatas mereka adalah makhluk, kalaupun mereka adalah saudara kita seiman, kita bersama dengan mereka karena kita diperintahkan. Wa kunu ibadallah ikhwana, bersamalah saudara-saudara kalian, jadi atau menjadilah kalian orang-orang yang bersaudara, kata Rasulullah, dan seterusnya daripada nas yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian keterangan beliau hafizallahu taala. Dan kemudian kita kembali kepada keterangan al-Imam Al-Mikrizi rahimahullahu taala. Jadi kalau dia paham kepada Allah, dia juga paham bagaimana kadarnya makhluk. Dia tentunya lebih memilih Allah, lebih mengedepankan Allah dari yang lainnya, dari makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala, wal ikhlasu huwa al amal alladhi la yaqbalu Allah min amilin amalan sawaban ariyan minhu. Keikhlasan itu sebuah amal yang Allah tidak akan menerima dari pelakunya satu amalan, walaupun amalan itu benar tetapi kosong ataupun tidak ada padanya keikhlasan. Tidak ada padanya keikhlasan. Jadi amal yang Allah tidak akan menerima dari pelakunya satu amalan, walaupun amalan itu benar, maksud amalan itu benar, amalan itu sesuai dengan sunnah. Hanya saja amalan ini kosong, sepi, atau tidak didapatkan padanya keikhlasan, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah. Sehingga kita tidak bosan-bosan untuk menekankan masalah ini agar kita betul-betul membawa diri kita untuk ikhlas dan mengerti apa itu ikhlas. Mungkin kita bertanya, kok selalu ditekankan ikhlas? Sebagaimana pernah juga sudah kita sampaikan. Karena ikhlas memang perlu ditekankan, perlu diingatkan, perlu kita mengawasi keikhlasan kita dan memperbarui keikhlasan kita. Sebagaimana sudah sering juga kita katakan, para solihin ulama selalu memperhatikan dan selalu mengawasi keikhlasan mereka. Bukan perkara yang sepele, yang remeh. Bukan perkara yang biasa-biasa saja. Pengawasan terhadap keikhlasan itu penting sekali. Karena berapa banyak kita beramal tidak ikhlas. Lantas kalau tidak ikhlas, seperti apa yang beliau terangkan di sini, amal tidak akan diterima apabila kosong dan sepi dari apa? Dari keikhlasan. Maka kita butuh keterangan tentang keikhlasan. Melihat, mewaspadai diri kita ikhlas enggak ini. Jangan merasa aman-aman saja. Jangan merasa bahwasanya biasa-biasa saja. Syaitan, mereka berwaspada terhadap mereka mengintai hamba-hamba Allah dengan keikhlasannya. Karena kapan sedikit mereka lengah, maka syaitan masuk dan membawa mereka kepada arah yang lebih jauh. Demikian diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bagaimana madakhil syaitan. Mengintai hamba-hamba Allah. Sehingga kita pun karena termasuk dari satu dari hamba-hamba Allah tersebut, kita harus mengawasi keikhlasan kita, memantaunya. Benar gak kita ikhlas ini? Atau jangan sampai tercampur dengan suatu yang lain. Yang menodai, bahkan merusak. Bahkan menolak amalan kita. Wal'iyadu billah. Kita datang ke hadapan Allah. Menyangka amalan kita banyak. Ternyata Allah melihat amalan kita kosong. Karena dulunya kita bukan dari orang yang mukhlisin. Jadi mereka para ulama mengawasi keikhlasannya. Kita pun sama. Mesti mengawasi keikhlasan kita. Benar gak ini? Jangan sampai karena ini. Jangan sampai karena itu. Jangan sampai ingin dipuji, ingin dipuja, ingin disanjung. Karena menginginkan sesuatu yang lain. Diawasi keikhlasan kita. Karena kapan kita mengawasinya? Tentunya kita adalah orang yang peduli dengan amal kita. Peduli dengan amal kita. Kita kan akan kembali ke hadapan Allah dengan amal. Dengan ibadah. Kita tidak akan kembali ke hadapan Allah dengan tangan kosong. Dengan pekerjaan duniawi atau apa yang kita dapatkan dari dunia. Tidak. Kita akan kembali kepada Allah dengan amal kita. Dengan amal kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa huwa alladhi qala rahimahullah wa huwa alladhi alzama 'ibadahu bihi ila al-maut. Dan dengan keikhlasan ini Allah memaksa atau maaf, Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk selalu ikhlas sampai mereka mati. Ilal maut. Sampai mereka mati. Agar supaya mereka datang kepada Allah biqalbin salim. Dengan kalbu yang selamat, yang hanya menginginkan Allah. Bukan ada keinginan yang lain. Dia akan kecewa nantinya. Ingat kita tiga orang yang datang kepada Allah dengan amalannya yang utama, yang mulia, yang juga betapa banyaknya kita menyebutkan riwayat tersebut dan disebutkan oleh para muallimul khair, yaitu seorang yang datang kepada Allah dengan jihadnya, seorang yang datang kepada Allah dengan ilmunya, seorang yang datang kepada Allah dengan bacaan Al-Qur'annya. Amalan-amalan tersebut amalan-amalan yang luar biasa. Jihad, amalan luar biasa. Ilmu, amalan yang luar biasa. Lantas qari Qur'an juga amalan. Qari'ul Qur'an amalan yang luar biasa. Tetapi didustakan, apa, ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah karena tidak adanya keikhlasan. Khawatir kita datang kepada Allah dengan amal yang masya Allah, saya sudah ini, saya sudah itu, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya riwayat untuk mendidik kita, mengajarkan kita, akan ada orang seperti ini, akan ada hamba seperti ini. Dan sebagaimana tadi, kita terkadang terluputkan untuk memperhatikan diri kita ikhlas dan tidak. Kita, bukan antum, kita, saya, antum, semua manusia. Karenanya, awasilah keikhlasan kita. Lihat, cermati. Wallahu a'lam bishawab. Kita diwajibkan, diharuskan membawa keikhlasan ini. Huwallazi alzama ibadahu. Dia yang menetapkan dan mewajibkan ikhlas ini kepada hamba-hambanya sampai mati. Sampai mati. Ayat sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan apa? Berislam. Islam yang diinginkan Islam apa? Islam yang bertauhid. Islam yang mukhlis. Karena namanya orang Islam itu dikatakan ikhlas Islam karena dia, kalau dia ikhlas. Itulah agama Rasul, semuanya muslim Islam. Pemegangnya adalah muslim. Seorang muslim. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah, menerima sepenuhnya Allah. Tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ilal maut. Juga beliau menyebutkan ayat dalil tentunya yang lain. Qala Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam suratul mulk ayat yang kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kehidupan. Dia juga yang menciptakan kematian. Tujuan kehidupan kematian ini sebagai ujian kepada kalian. Kehidupan ini ujian, kematian juga ujian. Siapa yang paling baik bagi kalian? Amalnya. Amal yang paling baik disebutkan dengan ayat tadi, faman yarju liqa' Allah falyamal faman yarju liqa' Allah fala yusrik falyamal amalan salihah fala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat tadi yaitu ahsanu amala ditafsirkan oleh para ulama dengan ayat yang kita dengarkan sebelumnya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, perjumpaan yang Allah ridha padanya, hendaknya dia beramal dengan amal soleh. Amal soleh syaratnya mutaba'ah. Dan hendaknya dia tidak menyekutukan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, yaitu dia niatan, dia seorang yang ikhlas, mutaba'ah ikhlas. Dan ma'ruf perkataan Fudail siapa? Ibnu Iyad menerangkan ayat al-amalu idza kana sawaban walam yakun mukhlishan falam yuqbal wa idza kana khalisan walam yakun sawaban falam yuqbal. Kata Fudail Ibnu Iyad dari perkataan yang ma'ruf, amal kalau dia sekedar benar saja sesuai dengan sunnah tapi tidak di atas keikhlasan, tidak akan diterima. Dan amal kalau dia ikhlas tapi tidak ada mutaba'ah, benarnya amalan tersebut sesuai dengan sunnah, juga tidak akan diterima. Jadi kapan amal itu diterima? Idza kana khalisan wa sawaba. Apabila amalan itu adalah ikhlas dan sawab dan benar sesuai dengan sunnah. Maka dengan ayat tadi ahsanu amala apabila amal itu sawab, atau amal itu khalisan, amal itu ikhlas dan sawab. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinah. Ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ketujuh. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinah. Kami jadikan apa yang di atas bumi ini perhiasan-perhiasan yang memukau. Memukau. Zinatan laha. Memukau menjadi perhiasan yang menarik apa yang ada di apa yang ada pada dunia atau bumi ini. Sehingga orang ingin meraihnya. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Tapi kami ingin menguji mereka, siapakah yang paling baik amalannya di antara mereka. Siapakah yang paling baik amalannya di antara mereka. Siapa yang mengedepankan amal daripada apa yang mereka terkagum melihatnya, padahal tidak membawa kepada kebaikan agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuhu. Kata beliau, dan amal yang paling bagus tentunya dengan ayat tadi adalah amal yang ikhlas dan amal yang lurus, yang benar, yang sesuai dengan sunnah. Itulah amal yang benar. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan amalan kita ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Maka tadi dikatakan beruntung kalau demikian. Awasilah amalan kita. Gerak-gerik kita. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan agama. Tentunya kita kedepankan Allah. kita kedepankan Allah, kita mendahulukan Allah berkaitan dengan makhluk, maka kita tidak ada keinginan dengan mereka. Sebatas dengan apa yang kita diperintahkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasani, pergaulilah manusia dengan akhlak yang utama. Kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Tidak ada keinginan yang lain kecuali berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami katakan ini sangat penting, harus kita camkan. Karena mungkin keikhlasan sudah mulai rapuh, mulai pudar terhadap kita semuanya. Atau mungkin kita tidak merasakan keikhlasan tersebut mulai rapuh dan pudar. Maka apabila kita ingin seperti mereka salafus saleh, mereka selalu mengawasi apanya? Keikhlasannya. Mereka selalu mengawasi keikhlasannya, niatannya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Wal khalisu ay yakuna lillah. والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kata beliau, yang ikhlas itu أن يكون لله, dia keadaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah. Kita sebagai manusia yang berstatus sosial tidak luput dari pergaulan muamalan nas. Pertama kali yang kita bermuamalah dengan mereka adalah anak istri kita. Mungkin kita katakan mereka adalah keturunan kita dari anak-anak kita dan mereka istri kita karena kita adalah yang menikahi mereka. Tapi apakah kita mengerti dan tahu bahwa ketika bergaul dengan mereka, di sana ada perintah dari Allah agar kita mempergauli mereka dengan baik, yang kalau kita tentunya penuhi perintah Allah tersebut karena berharap apa yang ada di sisi Allah, kita akan mendapatkan suatu yang besar dan suatu yang utama di sisi Allah. Ayat ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka, istri-istri kita, dengan cara yang ma'ruf. Allah yang memerintah. Dan asal perintah wajib. Asal perintah itu wajib. Kita pun bergaul. Kalau kita hanya mengatakan, ya pergaulan duniawi lah. Suami istri bergaul. Dengan anak bergaul, ya namanya manusiawi, duniawi. Tapi betapa meruginya kita kalau kita standarnya dunia. Standarnya hanya sekedar bahwa itu pertimbangan manusiawi. Rugi kita. Di saat bermuamalah dengan mereka bisa mendapatkan ibadah, bisa mendapatkan nilai. Kita bergaul dengan mereka ini bukan hanya sekedar sebagai hubungan seorang suami dan istri, tapi kita diperintah oleh Allah. Kita sadari itu dan kita niatkan dengan benar karena kita diperintah oleh Allah. Saya menginginkan mendapatkan pahala di sisi Allah karena Allah. Saya bergaul dengan baik, dengan mulia, dengan istri-istri saya karena Allah, maka kita mendapatkan amal yang utama. Demikian ketika kita bergaul dengan yang lainnya dari selain anak istri, maka ayyakuna lillah, hanya keadaannya, keberadaannya hanya untuk Allah. Semua nas berkaitan dengan muamalah seorang suami dengan istri, apabila benar-benar berharap karena Allah, dia akan mendapatkan amal ibadah di sisi Allah. Maka muamalah kepada yang lainnya demikian. Dia camkan bahwa saya melakukan ini karena Allah. Karena Allah. Allah yang memerintah. Nabinya yang membimbing. Bukan ingin dipuji, ingin disanjung. Bukan karena ingin dikatakan ini dan itu, tidak. Bukan karena ingin mendapatkan suatu dari dunia, status moral dan seterusnya, bukan. Tetapi karena Allah. Apa yang karena Allah akan lurus semuanya, akan baik semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ayyakuna lillah wa yakunu dina lillah, agar supaya agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Taib. Wasawab, kata beliau. Kemudian sawab itu ayyakuna ala wafki sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, benar itu apabila keadaannya cocok, menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun di dalam semua amalannya, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, baik itu dalam bentuk ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, atau dengan bentuk akhlak muamalah atau yang lainnya, maka kita harus mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Karena hidup kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah akan diterima oleh Allah apabila sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Karena kapan tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun di sini ghair makbul. Raddun di sini mardud. Tidak diterima, tertolak. Jadi bimbinglah diri kita, arahkan diri kita tadi untuk ikhlas. Dan bimbinglah diri kita dalam semua tindak tanduk kita, dalam semua keadaan kita sesuai dengan sunnah. Walaupun tentunya sebagai manusia dengan imannya yang naik turun, atau sebagai seorang yang beriman dengan imannya naik turun, tentunya terbatas dengan kemampuannya. Tetapi dia tidak luput meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga kalau dia tidak mendapat sempurna, dia mendapat setengah. Kalau dia tidak mendapat setengah, dia mendapat sepertiga kah? Atau bahkan seperempat kah? Artinya dia jangan sampai tidak memiliki apa-apa sama sekali. Sesuai dengan sunnah. Tetapi kalau ikhlas, ikhlas harus sepenuhnya. Ikhlas harus sepenuhnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bisyai'i fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku perintahkan, aku bimbing kalian untuk mengamalkan sesuatu, maka datangilah amalan tersebut, kerjakanlah amalan tersebut, fa'tu minhum mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kemampuan ada yang sempurna, ada yang setengahnya, ada yang 2/3, ada yang setengahnya, ada yang 1/3, ada yang 1/4 dan seterusnya. Kalau kita bagi-bagi seperti itu. Mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab. Dia mengerjakan amalan sesuai dengan sunnah. Dia arahkan dirinya. Ini amalan. Apakah ada bimbingannya atau enggak? Kalau ada, dia kerjakan sesuai dengan bimbingan. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya, apa yang tidak ada nasnya, apa yang tidak ada nasnya, hukum asalnya ibahah. Al-aslu fil asyai ibahah. Hukum asal segala sesuatunya mubah. Dia tidak dapat nasnya, dia tidak dapat perintah, dia tidak dapat larangan, maka hukumnya mubah. Dia kerjakan. Tetapi itu pun perkara yang mubah, kata para ulama. Perkara yang mubah, kata para ulama, bisa menjadi apa? Bisa menjadi nilai ibadah. Bisa menjadi nilai ibadah. Contohnya yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang melakukan hubungan intim dengan istrinya. Hubungan intim dengan istrinya. Hubungan suami istri. Hukum asalnya ini ibahah. Tetapi kalau dia niatkan untuk menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya, menjaga auratnya, agar dia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, dan dengannya dia akan mendapatkan keturunan yang saleh, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hubungan intim ini jadi ibadah. Jadi apa? Jadi ibadah. Asalnya mubah. Seperti itu. Upayakan. Upayakan. Mungkin kita, ya alhamdulillah, ikhwah, insyaallah ta'ala dari suami-suami yang soleh. Insyaallah ta'ala. Biasa membantu istri. Urusan bantu istri ini dalam banyak pekerjaan istri biasanya. Ya mungkin kita sekedar membantu, ya istri membutuhkan sesuatu, kita bantu. Mengangkat sesuatu, kita lihat berat ini, kita bantu. Biasa kita melakukan seperti itu. Ini hukum asalnya mubah. Tetapi kalau kita niatkan ibadah, saya ingin membantu keluarga saya, mudah-mudahan Allah memberikan ajar, maka kita mendapatkan ajar. Hanya sekedar mengangkat apa yang berat, yang kita lihat tidak pantas untuk istri kita angkat. Ibadah di sisi Allah. Jadi ada yang nas kita jalani benar-benar, ada yang sifatnya dia mubah. Mubah mungkin kalau kita lakukan tidak ada dosa padanya, kita juga lakukan tidak tercela. Tetapi bagaimana yang mubah ini bernilai apa? Bernilai ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Agar hidup kita itu punya arti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hidup kita itu punya arti. Arti apa yang diinginkan? Arti, punya arti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berjalan hari, waktu, kita semua, saya dan antum, berjalan hari dan waktu, kurang dari nilai ibadah. Kosong dengan nilai ibadah. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Sementara kita memiliki perbuatan-perbuatan yang akan dimintai pertanggungan jawabannya nanti. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang disebut dengan dikenal dengan orang-orang muflis. Dia kira dia bawa amalan banyak. Itu pun kalau benar amalannya, dia kira bawa banyak amalan. Ternyata dia di hadapan Allah, amalnya itu dikurangi karena telah melakukan ini, telah melakukan ini kepada hamba-hamba Allah. Bahkan diberikan kepada hamba-hamba Allah. Akhirnya dia lihat tidak ada amalnya sama sekali. Tidak ada amalnya sama sekali. Kemudian masih tersisa hak-hak manusia atau orang-orang yang berkaitan dengannya dulunya. Tapi dia sudah tidak punya amalan. Maka dosa si fulan diberikan kepadanya. Ya Allah, bangkrut dia. Padahal amalnya benar. Bagaimana? Ya Allah, kita berhadapan dengan Allah, amal tidak benar. Punya urusan dengan manusia. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Sudah urusannya dengan manusia banyak, lantas amalnya juga tidak benar. Ini pentingnya kita belajar agama. Luruskan agama kita dari keikhlasan kita, melihat amal kita sesuai sunnah atau enggak, benar atau enggak nih. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ayat wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayat ini berkaitan dengan orang yang mengucapkan satu ucapan, itu dicatat oleh malaikat pencatat. Satu ucapan. Di dalam tafsir dengan ayat ini, ucapan di sini apakah ucapan baik saja, atau ucapan buruk, baik dicatat baik, buruk dicatat baik, atau semuanya. Ulama berselisih pandang. Ada di antara ulama yang mengatakan semuanya, semua yang keluar dari lisannya, yang baiknya, yang buruknya, yang mubahnya, dicatat semuanya. Menggambarkan, ya Allah, kita berbicara aja dicatat. Iya kan? Bicara aja kita dicatat. Gimana amal kita? Bicaranya kita aja dicatat, bagaimana amal kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara waman kana ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa yang kita biasa baca dalam surat apa? Al-zilzal. Siapa yang beramal dengan satu amalan kebaikan, khairan. Khairan itu dalam bahasa Arab lafadznya umum, dalam sebutan nakirah umum. Semua amalan yang baik sedikit saja yarah, sedikit saja dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk sedikit saja, dia juga akan melihatnya. Inilah kita. Lisannya dicatat, amalannya dicatat, dan ini kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah kita tidak mengawasi amalan kita? Ikhlas ke amalan kita? Sawab ke amalan kita? Dapat pahala ke atau enggak? Bernilai ke atau enggak? Kita enggan. Allahul Musta'an. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya cintai, kita saling nasihat, menasihat satu dengan yang lain. Dengan kelompok yang bahagia ini, kelompok yang pertama ini, agar kita menjadi orang-orangnya insyaallah ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memperkenankannya. Yaitu, marilah kita membenarkan, memperbaiki amalan kita dengan niatannya dan mutunya, kualitasnya, sesuainya dengan sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa hadha huwal amal as-salih al-madhkur fi qawlihi ta'ala qala rahimahullah, dan inilah amal saleh yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tentunya dengan pertemuan yang Allah ridai, dengan pertemuan yang Allah ridai, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh, amal yang berada di atas sunnah atau sesuai dengan sunnah, amal yang benar, yang terbimbing. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah sama sekali terhadap siapapun, atau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada atau dengan siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwal amalus salih, dalam surah Al-Kahfi ayat yang 110, dan inilah amalan saleh kata beliau, sebagaimana juga sudah diterangkan tadi. Wa huwal amalus salih fi qawlihi ta'ala, dan amalan saleh juga dalam firman Allah Subhanahu wa huwal amalul hasan, dan dia adalah amal hasan, dan dia itu adalah amal yang baik, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125. Dan dia adalah amal hasan, amal yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling baik agamanya dari orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, wa huwa muhsinun, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125. Dia menyerahkan sepenuhnya ibadahnya, agamanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia tuntut, untuk apa yang dia dituntut untuk beramal. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa lillahi wa huwa muhsinun. Agar kita menjadi orang yang demikian, hamba yang demikian, orang yang memiliki nilai dengan amalannya, amalan hasan, yaitu orang yang berserah diri kepada Allah dan memperbaiki amalannya. Wa huwa alladhi amara bihi an-nabiyyu fi qawlihi ta'ala, wa huwa alladhi amara bihi an-nabiyyu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan inilah yang diperintahkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, setiap amal yang tidak ada bimbingannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada arahannya dari kami, maka amalan yang dikerjakan tersebut tertolak. Fahuwa raddun. Wa kullu amalin bila mutaba'a fa innahu la yazidu amiluhu illa bu'dan min Allah. Dan setiap amalan tidak adanya sifat mutaba'ah dalam amalan tersebut tidak akan menambah pelakunya kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala la yu'badu illa bi amrih wala bil ahwa wal ara. Karena dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadai kecuali dengan perintahnya, tidak diibadai dengan hawa nafsu, dan tidak diibadai dengan pendapat ataupun perasaan. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan sepenuhnya agama ini, ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah kelompok yang pertama, kelompok yang beruntung, yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kalaupun mungkin realita yang ada, dia dari orang yang tidak memiliki apa-apa dari harta dunia, tidak memiliki, tetapi dia ahlul ikhlas wal mutabah. Dia beruntung, beruntung dengan dunianya dan akhiratnya. Bahkan kalaupun dia dari orang yang dibenci oleh semua manusia, dibenci bukan karena dia menyelisih agama, tapi karena dia menjalankan agama sebagaimana dulu Rasul dan para sahabatnya terusir dari negeri Mekah, bahkan tidak dibunuh, dilenyapkan orang-orang Mekah kafir Quraisy pada waktu itu, yang mereka jelas-jelas notabene terbanyaknya manusia di saat itu berhadapan dengan Rasul dan para sahabatnya yang sedikit. Mereka terusir, dibenci, dicela, dicaci, dihinakan. Tapi mereka orang yang paling beruntung, karena mereka telah menjalani keikhlasan dan mereka telah menjalani amalan yang benar. Sampai pun mereka datang ke Madinah dengan keadaan yang sama, karena yang namanya musyrikin, agama mereka sama, membenci agama yang membawa kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahlul kitab, tapi mereka adalah orang yang beruntung, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau kita dapati realita yang seperti ini, jangan khawatir, jangan bersedih, jangan takut, bahkan bersyukurlah telah mendapatkan taufik mengetahui agama Allah, mendapatkan hidayah, kemudian mengikhlaskan dirinya, dan bersyukurlah bisa beramal di atas sunnah. Kalaupun manusia semuanya tidak beramal di atas sunnah tersebut, bersyukurlah. Makanya dikatakan ni'mal fata, sebaik-baik pemuda dia yang raqibul athar, dia yang mengendarai tunggangan yang itu adalah sunnah, yang itu adalah sunnah, itu ni'mal fata, sebaik-baik pemuda. karena dia tidak berjalan ke yang lainnya atau berada di atas yang lainnya kecuali di atas sunnah. Berbeda dengan siapa yang tidak berjalan di atas sunnah. Berapa banyak celaan, berapa banyak celaan dan suatu yang tidak mengenakan, kalaupun dunianya dia dapat, dunianya dia miliki, tapi tidak enak, tidak nyaman, tidak nyaman. Karena itulah para sahabat meninggalkan harta mereka, harta benda mereka di Makkah, memilih bersama Rasulullah. Harta benda tidak nyaman bagi mereka kalau berpisah dengan siapa? Rasulullah. Mereka lebih memilih Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah, meninggalkan semuanya, dan itu bahagia bagi mereka. Bahagia bagi mereka. Demikianlah saudaraku sekalian, kelompok yang pertama ini, dan kita akan masuk pada kelompok yang kedua. Namun tentunya kita memanjangkan keterangan kelompok yang pertama agar kita benar-benar terbimbing, agar kita benar-benar menjadi kelompok tersebut dengan harapan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebetulnya keterangan-keterangan seperti ini berulang. Keterangan-keterangan ini mungkin didapatkan di majlis-majlis yang lain, tapi demikianlah kita belajar agama. Kita perlu diingatkan, perlu untuk diingatkan, perlu untuk ditegur, agar kita kalau tidur terbangun, kalau kurang waspada agar berwaspada. Karena kapan kita lalai, seperti apa yang dikatakan tadi, setan mengintai. Setan mengintai. Kapan dilalai? Dan kita hamba-hamba Allah, dari manusia banyak lalainya. Banyak lalainya. Inilah yang perlu menjadi peringatan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita cukupkan keterangan yang ada karena telah masuk waktu duhur. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Saya mohon maaf kalau di sana ada yang mungkin menyinggung, ada yang mungkin melukai dari perkataan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata tujuannya untuk mengingatkan kita, saling kita memberi nasihat satu dengan yang lainnya. Bukan untuk menjatuhkan dan bukan untuk merendahkan satu dengan yang lainnya. Tidak demikian. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, pembimbing kita dengan taufiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.